Mitra Bisnis, ada sebuah riset yang menarik yang mengatakan bahwa anak kecil atau bayi itu ya, bayi itu, dia kalau setiap hari tertawanya dihitung, itu katanya dia akan tertawa 300 kali secara rata-rata. Bayi ya, jadi bayi itu selalu tertawa, tertawa, tertawa ya, 300 kali sehari. Tetapi seorang dewasa, orang yang sudah matang, yang dewasa, yang umur 30, 40, 50, katanya secara rata-rata hanya tertawa 15 kali sehari. 15 kali sehari. Jadi kita telah menyusut dari sejak kita bayi 300 kali sehari menjadi hanya 15 kali sehari. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Seperti juga kalau Anda lihat, kreativitas kita, keberanian kita untuk berpikir di luar kotak, dan kemauan kita untuk bergembira, untuk mempertanyakan apa saja di dalam hidup ini, perlahan-lahan hilang dalam diri kita. Maka kalau kita mau menjadi sehat, karena sebuah riset menunjukkan bahwa orang yang sehat, orang yang suka tertawa, orang yang suka tersenyum, itu akan menjadi lebih sehat dalam kehidupannya dan akan berumur lebih panjang. Karena itu Mitra Bisnis, kita telah kehilangan kemampuan kita untuk hidup sehat karena kita kehilangan kemampuan kita untuk tertawa. Karena kita terlalu banyak melihat sisi-sisi kesedihan, kemurungan, ketidakpuasan dalam hidup kita. Ada hal yang menarik. Kalau Anda lihat ada 5 orang di ujung sana, dan 4 orang itu tertawa dan 1 yang menangis, maka siapa yang Anda perhatikan? Ternyata orang yang menangis itu yang Anda perhatikan. Maka kita sebenarnya harus belajar untuk melihat, kalau ada orang tertawa dan menangis, kita pilih untuk memperhatikan orang yang tertawa dan melupakan orang yang menangis. Maka Mitra Bisnis, sebuah saran yang menarik adalah belajar membuat kita menjadi kanak-kanak lagi. Supaya kita berani untuk tertawa terpingkal-pingkal terhadap hal yang lucu ataupun hal yang sedikit lucu saja. Kita berani berpikir kreatif, kita berani mempunyai cara berpikir di luar kebiasaan orang, dan kita berani menunjukkan bahwa kita siap menghadapi apapun yang ada di dunia ini dengan tertawa, tersenyum, dan kemauan untuk berpikir positif. Maka niscaya hidup Anda, hidup kita, semua akan menjadi lebih baik di dalam dunia ini. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.